kata lainnya, berdampingan lahirkan harmoni. Menyatu dalam bingkai ungkapan nurani, menghadirkan keindahan. Lukiskan jiwa kita takkan terpisah, lukisan cinta harapan setiap insan. Yeay, damai dengan cinta, damailah jiwa, damai. Damailah kita, oh, na na na na na na, na na na na na na, na na na na na na, na na na na. Lukiskan jiwa kita takkan terpisah, lukisan cinta harapan setiap insan. Yeay, damai dengan cinta, damailah jiwa, damai dengan cinta, damailah kita. Damailah cinta, damailah jiwa, damai dengan cinta, damailah kita, oh.